Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pendengar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di tahun baru ini kita masih diberi Allah kekuatan iman, kesehatan lahir batin, dan juga dapat mendengar ceramah Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, satu hari satu ayat. Mudah-mudahan keimanan kita bertambah kokoh di tahun baru ini, keyakinan kita pun semakin teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang dimuliakan Allah, rasanya tidak sempurna di hari yang berbahagia ini kalau kita tidak melanjutkan kajian kita yang pada hari ini sudah sampai surat Al-A'raf ayat 139, jilid kelima dari terjemahan tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna ha'ula'i mubtarum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun." Sesungguhnya mereka itu akan dihancurkan kepercayaan yang dianutnya dan akan batal apa yang selalu mereka kerjakan. Para pendengar yang dimuliakan Allah, Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nikmat Allah begitu deras turun kepada Bani Israel. Tepatnya kita ketahui bersama bahwa Bani Israel ini adalah kaum budak bagi kaum Fir'aun dan bagi rakyat Mesir. Mereka terjajah membangun ahram, piramid, Abu Lahaul, Abu Sembel, dan kerajaan istana Fir'aun. Itu adalah pekerjanya adalah Bani Israel. Nabi Musa memerdekakan mereka, menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun dan dari pembunuhan yang dilakukan oleh tentara dan serdadu Fir'aun. Menyeberangi Laut Merah, selamat. Seharusnya manusia ketika menemukan bagaimana bantuan Allah yang begitu deras dan begitu dahsyat kepada kita, yang kita lakukan apa Ustaz? Bersyukur tentunya, ya kan. Tetapi inilah Bani Israel, mukjizat Nabi Musa, 9 tanda-tanda kekuasaan Allah dari tangan yang mengeluarkan cahaya, tongkat yang bisa membelah lautan menjadi ular, bagaimana kodok timbul kodok belalang, air berubah menjadi darah, tofan, kurang makanan, buah-buahan. 9 ayat kekuasaan Allah yang diturunkan silih berganti pada peristiwa yang terjadi di negeri Kinanah di Mesir sana, itu rupanya tidak membuat kaum Bani Israel itu senang untuk menyembah Allah dan berbahagia karena hidup bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya mereka begitu sampai di semenanjung Sinai dan melihat ada satu penduduk kaum yang menyembah berhala, mereka pun meminta supaya Nabi Musa membuat berhala. Tentu saja di sini Nabi Musa alaihissalam begitu berang dan berkata, sesungguhnya mereka ini akan dihancurkan kepercayaan anutnya dan akan batal apa yang selalu mereka kerjakan. Karena apa? Karena memang menyembah berhala itu adalah ciri dari khas orang yang bodoh. Lebih jelasnya bagaimana tentang orang yang bodoh itu menyembah berhala? Bagaimana Ustaz Sarif? Kalau kita lihat dari ayat demi ayat yang kita kaji dari sebelumnya sampai saat sekarang ini Ustaz, melalui kajian Syekh Mutawalli Sya'rawi ini, paparan Syekh Mutawalli Sya'rawi, kalau pada ayat-ayat sebelumnya kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan kebahagiaan, bukan kepada Allah kita itu menyembah, akan tetapi kebahagiaan datang kepada kita. Allah cuma menyuruhkan kepada kita, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Tidak kuperintahkan kepada mereka umat Muhammad dan pengikut-pengikutnya ini kecuali menyembah Allah dengan keikhlasan. Kalau ikhlas, Allah memberi apa aja bisa. Akan tetapi kalau kita menyembah kepada syahwat, jabatan, kepada yang bentuknya itu adalah harapan, maka datangnya kepada kita adalah apa? Mudarat. Ya. Titik kesempurnaan dan titik kebenaran itu tidak kita dapati kecuali kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun ceritanya, karena yang ada di muka bumi ini berupa adalah hal-hal yang baru, kan begitu? Ini jadi pijakan bagi kita. Kalau hal yang baru berarti kita itu bentuknya sementara. Oleh karenanya, bagaimana dengan bentuk yang sementara ini kita mengisinya dengan betul-betul aktivitas kegiatan yang benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah ketika kita menyembah kepada Allah, bukan Allah itu mendapatkan sembahan layaknya kepada Allah itu mendapatkan kenikmatan, akan tetapi apa? Feedback kepada manusia itu sendiri, ya. Benar sekali Ustadz Sofiar katakan bahwa orang yang pintar itu akan menyembah Allah dan orang yang bodoh itu akan menyembah berhala. Kenapa? Karena orang yang pintar ini bagaikan seorang petani. Orang petani mau dia jungkir balik kerja dari membajak sawah, kemudian habis itu menanam bibit, kemudian itu menyiram dan memusnahkan rumput-rumput yang ada di sekitarnya, memberi pupuk agar tumbuhannya dapat panen dengan hasil yang baik. Targetnya apa? Kenapa manusia, kenapa umat Islam mau jungkir balik sungguh-sungguh beribadah di bumi ini? Karena dia berorientasi yang jauh. Tidak saja sementara, dunia yang fana ini kata Ustaz Sapir tadi, sementara, temporal. Tapi dia mengharapkan suatu hasil yang berlipat ruah, jauh, yaitu ke akhirat yang kekal dan abadi. Begitulah petani yang pintar, dia mau membanting tulang, jungkir balik. Karena apa? Di akhir dari proses yang dia tanam ini, dia akan memetik panen. Berbeda dengan petani yang bodoh, dia akan mencibir petani yang bersungguh-sungguh. Ngapain Bapak susah-susah jungkir balik sekarang? Ayo kita minum di kedai kopi ini, sembang-sembang, cerita-cerita, kombur sana-sini. Nanti pulang kita makan siang, sudah ada istri menyambut kita. Kata petani yang bodoh tadi. Dia tidak tahu nanti ketika Bapak tadi yang mau menjungkir balikkan tubuhnya bercucuran keringat, sampai mungkin keringat darah, suatu ketika dia akan mendapatkan hasil yang melimpah ruah. Sementara petani yang malas tadi akan meratapi. Seandainya aku dulu bekerja. Nah, inilah perbedaan antara orang yang pintar, orang yang bodoh. Orang Islam yang pintar dengan sungguh-sungguh akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Orientasinya tidak saja dunia, tapi ukhrawi. Di sana akan ada janji Allah, surga. Dengan nikmat yang fantastis, mala ainun ro'at wala uzunun sami'at wala khotor ala qalbi basar, tidak pernah terbayang oleh hati, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga. Begitulah dahsyatnya, sehingga orang Islam yang cerdas tadi akan mau menyembah Allah dengan sukarela. Sementara orang bodoh mau menyembah berhala, menyembah hawa nafsu, menyembah dunia, menyembah jabatan dan pangkat bagikan Fir'aun dan Korun. Akhirnya kita lihat bagaimana di dunia aja sengsara. Korun tenggelam dengan hartanya, Fir'aun ditenggelamkan Allah di Laut Merah. Itu adalah contoh. Dan kita itu tidak begitu kaya dibandingkan dengan Korun. Berapa banyaklah kekayaan kita dibandingkan Korun. Betapalah kekuasaan yang kita miliki ini dibandingkan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Fir'aun. Tetapi Fir'aun yang maha berkuasa dan Korun yang maha kaya saja dihancurkan dan diluluhlantahkan oleh Allah. Kalaulah kita tidak mengambil pelajaran dari orang-orang yang bodoh seperti Fir'aun dan Korun ini, dari mana lagi kita akan mengambil pelajaran, Ustaz Sapir? Iya, betul. Jelas. Jadi kehidupan dengan bentuk fantastik, gaya dan sebagainya, style desain yang begitu luar biasa yang kita lihat, ya. Kalau kita lihat dengan kacamata keimanan, itu tidak ada apa-apanya. Benar, kan sekali, begitu. Ustaz Sapir. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu perumpamaan-perumpamaan, kan begitu. Dengan perumpamaan yang Allah berikan, seperti Allah berfirman dalam surat Ar-Ra', ya, ayat ke-17, yang artinya demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan orang yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebahagian sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka dia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Jadi kalau kita ambil di sini, bahwasannya hiasan fantastik itu tidak selamanya itu indah. Iya, kan begitu. Benar sekali. Jadi pada satu saat dia bagaikan buih yang akan hilang begitu saja. Iya. Bagaimana ini bisa tersirnakan? Yaitu dengan apa? Air keimanan ini selalu kita siramin, kan gitu, melalui kajian-kajian keislaman. Mustahil seseorang itu akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak dicerahkan hati ini dengan melalui apa? Siraman-siraman rohani begitu. Kalau kita lihat ya, gelombang arus pemikiran yang rancu kesana kemari dengan bentuknya globalisasi dan modernisme yang tidak juntrungnya itu tidak memberikan ketenangan dalam diri seseorang, maka yang kita ambil di sini apa? Yaitu kembalilah kita kepada manhaj Allah Subhanahu wa taala, selalu apa? Saling kita sharing dengan bentuk mengisi tausiah satu dengan yang lain. Ya, harapan kita para pendengar RRI yang budiman, selalulah mengikuti kajian-kajian Syekh Mutawalli Sya'rawi ini, karena apa? Imbasnya itu memberikan nilai positif dalam kehidupan kita. Pada satu saat ini saya lupa mendengarkan tausiah, alhamdulillah tersinarkan lagi. Nah, kan begitu. Ya, jadi air itu akan lancar kalau dia itu selalu apa? Ada dikontrol salurannya, dikontrol, ya. Iya. Jadi kalau dia macet, otomatis kehidupan ini akan gamang dan sebagainya. Ya. Inilah harapan kita, karena tugas kita satu dengan yang lainnya adalah memberikan hal-hal yang positif, baik, ya, yang positif dalam kehidupan kita. Ya. Sama-sama kita berusaha untuk menjauhkan dan menghindarkan diri, bukan dalam artian memusnahkan kejahatan. Ya, Syekh Mutawalli Sya'rawi sering kali mengatakan kebejatan, kebatilan sampai kiamat itu tidak akan habis-habis. Jadi gitu, tidak ada upaya kita kecuali hanya untuk menghindari dan mengurangi durasi dari kejahatan itu. Benar sendiri. Benar sekali, Ustaz Sapi. Ya. Itu harapan kita, kan begitu. Iya, jadi menarik tentang kebatilan yang kata Ustaz Sapiar tadi, yang dikutip dari pernyataan Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Saya pernah bertanya kepada kakak kelas kita alumni Al-Azhar yang menjadi dekan di Dirasat Islamiyah di UIN Jakarta, bagaimana peran kawan-kawan alumni Al-Azhar yang ada di Jakarta terhadap aliran liberalisme, aliran-aliran kebatilan, aliran-aliran sesat yang muncul banyak di Indonesia, yang sebagian besar itu karena pusat informasi ada di Jakarta. Maka kata dia, alah itu hagah zabalah katanya. Itu adalah tong sampah punya cerita. Artinya apa? Umat Islam itu nggak usah menggubris yang ada di tong sampah. Karena ketika tong sampah diobok-obok, tetap saja dia adalah tong sampah, gitu ya. Pemikiran-pemikiran yang tidak layak untuk dikembangbiakkan. Kemudian ketika saya berada di Malaysia, kita juga ketemu dengan kakak kelas alumni Al-Azhar Mesir di sana. Dia bilang, benar katanya. Pernyataan ini sangat benar. Karena apa? Karena memang ada dua cara untuk membumi hanguskan pemikiran yang sesat. Pertama, diilustrasikan dengan rumput yang selalu tumbuh di depan rumah kita. Caranya tiap bulan kita babat rumput itu. Tetapi setiap dibabat, tumbuh lagi. Babat lagi, tumbuh lagi. Itulah kerja kita setiap tahun. Karena apa? Karena memang prediksinya sekedar untuk membabat itu. Ada satu cara yang paling bombastis dan paling bagus, yaitu kenapa daripada kita membabat terus-terusan, bagus kita tanam pohon yang besar, dengan tumbuhnya pohon yang besar, daunnya rindang, sehingga rumput yang di bawah tidak kena sinar matahari, dia dengan sendirinya mati. Betul. Jadi diilustrasikannya gerakan yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, yaitu gerakan menumbuhkan pohon yang besar. Dengan tumbuhnya keyakinan kepada Allah yang utuh dan kokoh, sehingga rumput-rumput tadi hancur dengan sendirinya. Tetapi ketika tidak ada pohon yang besar yang kokoh menjelaskan bagaimana firman Allah tersebar di Nusantara dan di Asia Tenggara, maka rumput-rumput tadi akan tumbuh. Aliran sesat tumbuh karena apa? Karena memang Ustadz tidak mau memberi alternatif yang jelas dan kokoh dari kalam Allah. Alhamdulillah, kita dari tim Safir Al-Azhar mengambil bagian bagaimana menerangkan firman Allah bagi masyarakat Sumatera Utara. Kita sedang menanam pohon yang kokoh dengan harapan rumput-rumput kecil dapat mati dengan sendirinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waktu kita telah habis, saya Jenal Arifin bersama dengan Ustaz Safiar mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Satu pernyataan kita dari ayat ini, bahwa kepercayaan yang batil itu akan hancur dengan sendirinya. Wabillahi taufiq wal hidayah, sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.